ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya. Berikutnya penulis rahimahullahu taala di bab yang ke-11 beliau berkata babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab dari kesyirikan bernadar kepada selain Allah. Iya. Nadar itu banyak bentuknya. Kalau kita berbicara tentang nadar. Dan ini nadar ada sudut pembahasan fikihnya di dalamnya. Iya. Karena itu di pembahasan fikih ada yang membagi nadar menjadi 5, ada yang menjadi 6. Tapi penulis di sini pembahasannya terkait dengan tauhid. Pembahasan terkait dengan tauhid. Nadar secara umum itu ada 2 jenis. Ada nadar tanpa mengharapkan imbalan, dan ada nadar dengan mengharapkan balasan. Tanpa mengharapkan imbalan, misalnya seorang berkata, saya bernadar ingin iktikaf 1 hari di masjid. Dia kenapa nadar seperti itu? Dia ingin ibadah saja. Maka dia wajibkan atas dirinya bernadar. Maka ini enggak ada masalah ya. Dipuji orang yang melakukannya. Yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nadarnya. Sebagaimana dalam ayat yang akan disebut. Yang kedua, ada nadar diharapkan imbalan. Kalau Allah sembuhkan anak saya akan puasa 3 hari. Ya, kalau urusan bisnis saya ini lancar, saya akan bersedekah 5 juta. Hah? Ini nadar. Nadar itu dia wajibkan terhadap dirinya apa yang tidak wajib di dalam pokok syariat. Asalnya dia nadar itikaf. Itikaf tidak diwajibkan. Dia sedekah 5 juta asalnya tidak diwajibkan. Tapi dia wajibkan atas dirinya. Nah, kalau dia mengharapkan imbalan seperti itu, ini yang silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya itu nadar diharamkan. Tidak dibolehkan seorang bernadar seperti itu. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifati nadar seperti itu, innahu la ya'ti bi khair, innama yustakhraju minal bakhil. Nadar yang seperti ini tidak datang dengan kebaikan. Itu hanya dikeluarkan dari orang-orang yang apa? Orang-orang yang bakhil saja. Nah, kalau dia nadar dengan sifat itu, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia sudah terlanjur bernadar, ternyata anaknya sembuh, maka dia wajib melaksanakan apa? Nadarnya tersebut sepanjang itu adalah ibadah. Kalau dia nadar itikaf, itikaf kan ibadah, boleh dia lakukan. Tapi dia sendiri bernadar dengan gaya seperti itu hukumnya apa? Hukumnya diharamkan. Jelas sampai sini ya? Baik. Di sini sudut yang ingin diterangkan oleh penulis rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan tentang kesyirikan bernadar kepada selain Allah. Iya. Karena nadar itu adalah ibadah. Jadi ibadah kalau diserahkan kepada selain Allah hukumnya apa? Hukumnya syirik akbar. Iya. Hukumnya syirik akbar. Ya, subhanallah, dia pergi haji, ibadah yang agung, mengangkat rukun Islamnya. Tapi dia nadar, kalau saya kembali haji dalam keadaan selamat, maka saya akan mendatangi kuburnya si fulan. Iya. Seperti sebagian masyarakat kita, kalau selesai haji pergi ke Kobang. Hah? Kan begitu. Maka ini nadar kepada selain Allah. Jelas ya? Baik. Di sini beliau bawakan tiga dalil. Wa qaulullahi ta'ala yufuna bin nadri, dan firman Allah ta'ala mereka menunaikan nadarnya. Iya, mereka menunaikan nadarnya. Baik, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang bernadar, kemudian nadarnya dia tunaikan. Nah, maka ini menunjukkan bahwa nadar itu adalah apa? Ibadah. Karena Allah memuji orang yang menunaikan nadar. Nah, kalau kita sudah sepakat bahwa nadar itu adalah ibadah, ingat kaidahnya dari kaidah tauhid, memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya syirik akbar. Ya. Ini sisi pendalilan penulis rahimahullah. Yang kedua, waqauluhu ta'ala wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu. Dan apapun yang kalian infakkan atau kalian nadarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya Allah kabarkan bahwa infak yang kalian infakkan atau nadar yang kalian bernadar dengannya, sepanjang kalian melakukannya, mendekatkan diri kepada Allah, Allah mengetahuinya dan akan membalasnya. Menunjukkan bahwa infak dan nadar adalah apa? Ibadah. Nah, kalau nadar ini diserahkan kepada selain Allah, maka itu adalah apa? Syirik akbar. Karena itu kata sebagian ulama, nadar untuk selain Allah itu artinya dia berbuat syirik bersama Allah. Sama seperti dia menyembelih untuk selain Allah. Karena itu kata fuqaha, ada lima perkara. Kalau diserahkan kepada selain Allah, maka dia adalah syirik. Yang pertama adalah ruku. Yang kedua adalah sujud. Yang ketiga adalah nadar. Yang keempat adalah penyembelihan. Dan yang kelima adalah sumpah. Iya. Yang kelima adalah apa? Sumpah. Jadi lima perkara, kapan diserahkan kepada selain Allah, maka dia adalah kesyirikan. Ruku, kalau ada ruku kepada selain Allah, maka itu syirik. Sujud, sujud kepada selain Allah, maka itu dari kesyirikan. Nah, baik. Itu sujud, dia bersujud ya. Tapi kalau seorang itu apa namanya, kadang sebagian tempat ya, kalau mau lewat di depan orang, di budaya Bugis Makassar ada tabik-tabik namanya. Iya. Terus di tempat lain pamit lewat begitu ya. Itu jangan dia apa namanya, membengkokkan badannya kayak merendah untuk sujud. Karena itu khusus untuk Allah. Kalau permisi kan bisa diginikan tangannya tanpa dia apa? Tanpa dia merunduk. Ya? Jelas ya? Nah, kalau dia mencium tangan orang yang apa namanya? Mencium tangan, nah ini ada silam pendapat di kalangan para as-salaf. Apakah dia boleh atau makruh? Dan yang benarnya itu kembali kepada kebiasaan. Tapi dia mencium tangan di kadar dia apa? Dia tidak ruku. Ini saya perhatikan juga pada anak-anak kecil, saya nggak tahu dari mana ininya. Ini di sekolahannya kadang. Mencium tangan itu, kalau mencium tangan, yang dicium tangan begini. Sebagai anak-anak diginikan tangannya. Memangnya sujud di tangan orang. Nah, ini diperhatikannya, dirubah hal-hal yang seperti itu. Jangan dianggap masalah-masalah kecil. Perkara-perkara pada anak. Apalagi dia guru, pendidik. Kalau dia lihat seperti itu, dia tegur. Ya, diperbaiki. Diperbaiki. Ini saya banyak melihat dari anak-anak kecil. Seperti itu. Baik. Jadi ruku, sujud, terus apa yang ketiga? Nadar, yang keempat? Yang beli, yang kelima? Sumpah. Baik. Nah, sisi pendalilan penulis dari ayat jelas ya. Sisi pendalilannya. yang menunjukkan bahwa nadar ini adalah ibadah. Kalau dia sudah ibadah, kapan diserahkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Kemudian dalil yang terakhir, kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa fis sahih, dan di dalam as-sahih. As-sahih maksudnya di dalam sahih al-Bukhari. Di dalam sahih al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man nadara an yuti'a Allah fal yuti'hu, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dalam as-sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernadar untuk menaati Allah, hendaknya dia menaatinya. Akan tetapi barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah dia bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nadar itu. Iya. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, As-Siddiqah bintu Siddiq, putri Abu Bakar As-Siddiq, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mengenal hadis Nabi dari istri-istrinya, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di umur 7 tahun. Iya. Dan beliau tinggal bersama Nabi di umur 9 tahun. Di umur 9 tahun. Baik. Ini umurnya 7 tahun ya dinikahi oleh Nabi. Tapi tinggalnya bersama Nabi itu di umur berapa? 9 tahun. Jadi boleh saya akad, sudah terhitung nikah ya sebagai istri, tapi dia belum tinggal bersama istrinya. Belum tinggal bersama istrinya. Dan 9 di umur 9 tahun boleh tinggal bersamanya. Ya, tapi ini perbuatan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dalam hal yang seperti ini digandengkan dengan kaidah-kaidah. Iya. Ada sebagian kaum munafikin yang menolak hadith ini. Yang menolak hadith ini. Itu umumnya orang-orang Syiah, kalau dia dengar hadith ini pasti bicaranya adalah kekafiran dan menolak hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di antara hal yang menakjubkan bagaimana sebagian manusia lancang terhadap hadith Rasulullah, itu dulu pernah ada apa namanya seminar di Makassar ini diisi oleh pentolan Syiah Rafidhah Jalaluddin Rahmat. Terus dia melemahkan hadith ini. Orang bahlul ilmu hadith melemahkan hadith. Bagaimana caranya? Ya. Kemudian yang kedua, ini dijadikan celaan. Ya, begitu dasarnya kalau orang lemah agamanya, didominasi oleh kekafiran dengan mengatakan Al-Quran itu kurang, mencela para sahabat. Ya, seperti itu akan muncul hal-hal yang aneh. Agama ini sudah mengatur, ada kaidah dalam syariat. La darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Di ukurannya itu tinggal bersama istri itu dilihat. Perempuan itu beraneka ragam kemampuannya. Ada yang di umur 9 tahun dia sudah mampu tinggal bersama suaminya. Hidup suami istri sebagaimana umumnya manusia. Ada yang mungkin di umur 17 tahun baru dia mampu. Ada yang di umur 20 tahun. Jadi manusia itu berbeda-beda kemampuannya di dalam hal tersebut. Jadi ini tidak ada masalah di ini. Itu kan perbuatan Nabi, bukan dikatakan sunnahnya menikah di umur 9 tahun. Tidak. Makanya belajar ilmu pendalilan supaya mengerti cara pendalilan. Iya. Baik. Tapi secara umum perempuan itu maslahatnya seperti itu. Dia memiliki suami. Iya. Dinikahi di umur. Misalnya ada anak kecil dinikahkan dari semenjak kecilnya. Ya, kan dia dari kecilnya terjadah sudah hidup bersama suami. Orang tuanya sudah ringan bebannya. Kan banyak dari maslahat bisa terwujud di dalam hal tersebut. Jelas ya? Selalu dipikirkan, oh itu ada kejadian, kalau usia nikah dini itu bisa membahayakan untuk anak-anak, terjadi pendarahan. Itu kan kasus-kasus terjadi. Dan sudah diterangkan bahwa kaidah syariat itu tidak ada bahaya dan tidak ada apa? Pembahayaan. Jadi kalau belum sanggup, ya bisa ditunda, diundur. Tapi pernikahan boleh saja dilangsungkan. Jelas ya? Syariat itu selalu indah dan selalu terpuji. Nah, kalau ada kesalahan itu pada oknum orang yang melakukan kesalahan. Dipahami ini ya, jangan sampai dimasuki oleh kaum munafikin seperti nama yang saya sebutkan tadi, ya, ingin merusak umat Islam dengan gaya pemikirannya yang rusak. Dengan gaya pemikirannya yang kotor. Baik, kalau dia berpikirnya jernih, berpikirnya bagus, dia akan menghormati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang yang paling perahmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat pengasih terhadap umatnya, sangat penyayang. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali hal yang baik saja. Baik. Jadi ini sekilas ya tentang biografi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada mengatakan bahwa Aisyah yang paling afdal di antara seluruh istri Nabi. Ya. Kecuali Khadijah. Kalau Khadijah ada silam pendapat, yang mana yang paling afdal? Yang benarnya bahwa Khadijah itu lebih afdal dari sisi kedahuluan masuk Islam dan pembelaan terhadap agama. Dan Khadijah lebih afdal dari sisi Aisyah, Khadijah lebih afdal daripada dari sisi dia dahulu masuk Islam dan pembelaan terhadap agama dan keimanan. Kalau Aisyah, beliau lebih afdal dari sisi keilmuan. Dari sisi keilmuan dan pengetahuan tentang hukum-hukum. Ya, karena itu Aisyah dijadikan rujukan oleh para sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meninggal di tahun 57 Hijriah. Baik. Dikatakan di sini oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia taat. Jadi kalau dia nadar untuk ketaatan ibadah, hendaknya dilakukan ketaatannya. Hendaknya dilakukan ketaatannya. Baik. Jadi terdapat di sini bahwa nadar sepanjang dia ketaatan, dia lakukan ketaatan itu. Dia lakukan ketaatan. Wa man nadara ya'si Allah fala ya'sihi, dan siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia lakukan kemaksiatan tersebut. Iya. Jangan dia lakukan kemaksiatan tersebut. Baik, maka ini menunjukkan bahwa nadar itu adalah ibadah. Jadi ibadah kaidahnya kapan diserahkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah apa? Syirik akbar. Iya. Jadi ini kesimpulannya dalam pembahasan, dan saya tidak membahas ya tentang hukum-hukum fikih di pembahasan nadar. Di dalam bab ini penulis menyebutkan ada 3 pembahasan. Kata beliau, fihi masail. Al-ula wujubul wafa bin nadri. Kewajiban penunaian nadar. Ya. Kewajiban penunaian nadar. Itu pada ayat ya, yufuna bin nadri. Apa namanya pada hadith ya. Man nadara yuti Allah fal yuti'hu. Itu menunjukkan kewajiban menunaikannya. Al-thaniyatu idha thabata kaunuhu ibadatan lillah, fasarfuhu ila ghairihi syirk. Itu sisi pendalilan. Apabila suatu telah ditetapkan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah, memalingkan hal itu kepada selain Allah adalah apa? Adalah kesyirikan. Ini kaidah ya, dari kaidah tauhid. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, anna nadrul ma'siyah la yajuzul wafa'u bihi. Bahwa nadar maksiat itu tidak boleh untuk ditunaikan. Karena Nabi bersabda, man nadara ya'si Allah fala ya'sihi. Kalau dia nadar untuk berzina, untuk meminum khamar dan semisalnya, boleh dia laksanakan atau tidak? Jawabannya tidak. Itu adalah hal yang diharamkan. Baik, wallahu taala alam. Sampai sini dulu.